Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiru. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'madina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berbagai kenikmatannya kepada kita sehingga kita pada malam hari ini bisa kembali berkumpul dan bertemu di Masjid Polsek Belanggu ini dengan keadaan sehat dan diberikan hidayah berbagai kenikmatannya, ya berbagai kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Baik. Kita akan melanjutkan pelajaran dan ta'lim rutin kita dalam pembacaan kitab Mulakhas Al-Fiqhi yang ditulis oleh Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Dan kita sampai dalam bab ahkam al-haid wan nifas, hukum yang berkaitan tentang darah haid dan darah nifas. Dan seperti kita ketahui bahwa darah haid dan darah nifas ini berkaitan dengan para wanita, akan tapi penting juga bagi kita para laki-laki untuk mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan permasalahan ini. Karena kita semua adalah nanti atau sekarang menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab atas istri kita dan anak-anak kita, terutama anak perempuan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Nah, kita sebagai seorang laki-laki merupakan penanggung jawab dan kepala keluarga yang bertanggung jawab akan pendidikan istri kita dan anak-anak kita. Dan permasalahan haid dan nifas ini sangat penting karena akan berkaitan erat dengan sahnya sholat para wanita, istri kita ataupun anak kita, ibu kita atau saudara perempuan kita. Nah, berkaitan erat dengan sah atau tidaknya sholat mereka. Ini berkaitan dengan haid dan nifas. Juga berkaitan dengan puasa mereka. Nah, sah dan tidaknya puasa juga salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah permasalahan haid dan nifas ini. Juga permasalahan haji. Nah, haji mereka juga berkaitan erat dengan haid dan nifas. Sah atau tidaknya diterima atau tidaknya haji wanita berkaitan dengan haid dan nifasnya. Baik, kita lanjutkan. Kemarin telah kita baca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat ke-222. Kemudian setelah itu Syekh Shalal Al-Fauzan menjelaskan tentang pengertian darah haid. Nah, dari pengertian ini kita akan memahami hukumnya dan akan memahami perbedaan dan ciri-ciri darah haid dan perbedaan dengan darah-darah yang lain. Nah, maka kita perlu perhatikan apa pengertian darah haid itu. Wal haidu huwa, dan haid, darah haid itu adalah dam tabi'atin wa jibillatin. Darah yang tabi'ah. Tabi'ah itu yang darah yang keluar secara tabiat, alamiah. Keluar secara alamiah wa jibiliyah. Jibiliyah itu yang sudah ditetapkan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para wanita sejak lahir, sejak zaman Nabi Adam para wanita telah Allah tetapkan mereka akan secara alamiah keluar darah tiap waktu-waktu tertentu. Nah, yang dimaksud alamiah di sini adalah bukan disebabkan karena penyakit atau bukan disebabkan karena benturan. Nah, ini maksud dari alamiah. Darah yang keluar secara teratur, secara alami, bukan karena penyakit dan bukan karena benturan jatuh atau yang lain. Nah, ini salah satu perbedaan dengan darah istihadhah. Darah istihadhah adalah darah yang keluar karena penyakit atau karena benturan, terjatuh atau yang lain. Nah, ini yang pertama yang perlu kita ketahui. Darah haid adalah darah yang keluar secara alami, bukan karena penyakit dan bukan karena benturan atau bukan karena sebab yang lain. Yakhruju min ta'rir rahim. Darah itu yang alami itu keluar dari mana? Maka keluar dari qa'r. Qa'r itu dinding rahim. Asalnya itu dari mana darah haid itu? Maka secara ilmu kedokteran dan juga ilmu Islam, setelah diteliti, maka darah tadi keluar dari dinding rahim. Nah, bukan dari urat-urat di luar rahim, tetapi dari dinding rahim. Baik. Fi awqatin ma'lumatin. Pada waktu-waktu yang tertentu. Nah, jadi ini juga merupakan ciri khusus darah haid, itu keluar dalam ketentuan waktu tertentu. Ketentuan waktu tertentu di sini maksudnya adalah ada awal dan ada akhirnya yang jelas. Nah, misalnya tanggal 1 sampai tanggal 5 seperti itu. Tiap bulan keluar tanggal 1 sampai tanggal 5. Tanggal 1 sampai tanggal 5 biasanya seperti teratur. Ada yang tanggal 5 sampai tanggal 10. Nah, terus teratur seperti itu. Ada awal, ada akhir. Sedangkan kalau darah istihadhah, ini nanti akan keluar terus-menerus. Darah karena penyakit ini akan keluar secara terus-menerus. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 30 misalnya. Keluar darah secara terus-menerus tanpa ada waktu selesainya, tanpa waktu berhentinya. Ini juga perbedaan. Kalau darah haid itu ada masa selesainya, masa berhentinya. Hanya dalam waktu tertentu saja. Baik. Khalaqahumullahu li hikmati, kemudian Allah ciptakan, Allah tentukan seperti ini, tujuannya apa, hikmahnya apa, adalah ghidha'i al-walad fi batni ummihi. Darah haid itu fungsinya apa? Maka fungsi asalnya darah haid itu keluar sebagai ghidha. Ghidha itu gizi atau asupan makanan bagi calon anak atau janin di dalam perut ibunya. Jadi kalau seorang wanita itu mempunyai janin di dalam rahimnya, maka janin tersebut butuh makan, butuh asupan gizi. Dari mana? Maka berasal dari darah haid tadi. Keluar darah haid kemudian dikonsumsi oleh bayi tadi. Sehingga kalau wanita sedang hamil itu tidak keluar darah haid. Nah, darah haidnya tidak keluar. Kemana? Karena dikonsumsi, dimakan oleh janin yang ada di dalam rahimnya. Baik. Sedangkan kalau wanita tidak ada janin di dalam rahimnya, tidak ada janin, maka darah itu akan keluar terus dan tidak ada yang memanfaatkan, tidak ada yang mengkonsumsi, tidak ada yang memakan darah yang asalnya darah yang bergizi, kemudian keluar lama-lama menjadi rusak, menjadi kotor, kemudian dikeluarkan melalui jalannya, keluar dari rahim tadi, dikeluarkan dalam waktu-waktu tertentu dalam keadaan sudah rusak, kotor. Nah, karena apa? Karena sudah tidak dimanfaatkan. Tapi pada asalnya darah tadi adalah darah yang bergizi, yang bagus. Tapi kalau tidak ada yang memanfaatkan, keluar menjadi kotor, rama-rama rusak sehingga dikeluarkan dari tubuh. Kalau tidak dikeluarkan bisa menjadi penyakit. Nah, seperti itu. Jadi kalau wanita tidak ada janin, keluar darah yang sudah rusak tadi. Tapi kalau ada janin, darah tadi tidak keluar. Dan dimanfaatkan, dimakan oleh janin yang ada di dalam tubuh seorang wanita. Taib. Liftikarihi ilal ghidha. karena butuhnya janin tadi atas asupan gizi. Nah, janin sangat butuh gizi makanan. Itlau syarokaha fi gidaiha, kalau seandainya makanan bayi dan makanan wanita itu bercampur, lazaufat kuwaha, maka akan lemah kekuatan sang wanita. Nah, ibu butuh makan, butuh kekuatan, bayi juga butuh, maka dibedakan, dipisahkan. Nah, bayi tadi berasal dari darah haid. Nah, sedangkan ibu dari makanan yang dia makan. Faja'alallahu lahu hadzal idza, maka Allah jadikan darah ini sebagai apa, sumber gizinya, sumber makanannya. Lidzalika qalla antahi dha alhamil, maka oleh sebab itu qalla sedikit atau bahkan tidak ada, tidak mungkin atau mungkin atau tidak bisa diteliti, seorang yang wanita yang hamil itu keluar darah haidnya. Nah, di sini Syaikhul Fauzan mengatakan qalla sedikit. Nah, seorang wanita yang sedang hamil keluar darah haid. Nah, seperti itu sangat sedikit atau sesuatu yang sangat sedikit sekali. Kalau seandainya ada, itu pun sangat sedikit. Nah, seperti itu. Karena apa? Karena darahnya tadi dimanfaatkan atau dikonsumsi oleh janin yang ada di dalam rahimnya. Baik. Fa'idha waladat, kemudian jika wanita tadi melahirkan, nah, wanita tadi melahirkan, janinnya keluar, qallabahullahu labanan, maka Allah rubah darah haid tadi menjadi laban, air susu. Yadurru min tadiyaiha, yang keluar, yang meresap keluar dari kedua puting susunya. Nah, dari darah haid, kalau janin masih di dalam, maka langsung dikonsumsi oleh bayi tadi. Kalau bayi tadi sudah keluar, maka darah haid tadi berubah menjadi suatu hormon yang apa? Yang mendorong keluarnya air susu. Baik. Liyataghadza bihi waladuha, agar apa? Janin yang sudah keluar tadi tetap makan, memanfaatkan asupan gizi dari air susu ibu, ASI. Baik, walidzalika qalla antahidha almurdi, dan juga wanita yang sedang menyusui itu akan sedikit mengeluarkan darah haid. Nah, lebih sedikit daripada biasanya atau kadang-kadang tidak keluar darah haidnya. Karena apa? Darah haidnya tadi berubah atau untuk mendorong adanya hormon yang mendorong keluarnya air susu. Tapi wanita-wanita yang menyusui bayi. Nah, seperti ini asal atau hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan darah haid bagi wanita dan laki-laki tidak keluar darah haid, ya, karena apa? Tidak mengandung dan juga tidak melahirkan. Jadi tidak tidak perlu mengeluarkan darah haid. Ini sebabnya atau hikmahnya, perbedaannya. Taib. Fa idza khalatil mar'ah min hamlin wa radha'in. Kalau seorang wanita khalat, kosong. Kosong artinya kosong dari kehamilan dan kosong tidak menyusui. Wanita tidak hamil dan wanita tidak menyusui, misalnya masih gadis misalnya. Bakia la masrifalahu. Maka darah tadi keluar la masrifa atau la masraf, tidak ada penyaluran. Tidak dikonsumsi oleh bayi, juga tidak berubah menjadi air susu. Maka liyastakirra fi makanin min rahimiha, maka keluar dan berkumpul atau nanti berkumpul, darah tadi keluar berkumpul di sebuah tempat di dalam rahim, kemudian lama-lama rusak dan kotor. Nah, seperti itu. Lama-lama darah tadi keluar menjadi rusak dan kotor. Tapi pada asalnya tidak rusak dan tidak kotor seperti itu. Tapi karena apa? Sudah keluar dan tidak ada yang menjaganya, tidak ada yang memanfaatkannya sehingga menjadi kotor. Tsumma yakhruju fil ghalib fi kulli syahrin sittata ayyam aw sab'ata ayyam. Kemudian karena sudah rusak, kotor, secara alami keluar. Nah, fil ghalib kebanyakan setiap bulan itu 6 bulan atau setiap bulan itu 6 hari atau 7 hari. Nah, kebanyakan para wanita itu keluar darah haidnya selama 6 hari atau 7 hari. Ini kebanyakannya. ada yang kurang, ada yang lebih, sedikit seperti itu. Kadang-kadang ada yang 5 hari, dari tanggal 1 sampai tanggal 5, nah, ada yang 8 hari misalnya, tanggal 1 sampai tanggal 8, tetapi kebanyakan berapa? 6 atau 7, ini kebanyakan wanita kalau di survei misalnya, maka kebanyakan seperti itu, 6 atau 7 hari, 6, masa keluar darah haidnya. Untuk mengeluarkan darah yang kotor sudah rusak di dalam rahimnya tadi. Waqad yazidu an dzalika aw yakil. Dan kadang-kadang ada wanita yang bertambah dari 7, 8 misalnya, aw yakil atau berkurang 5 atau 4, 6 seperti itu masih normal. Wayatulu syahrul mar'ah wa yanqusu hasbama rakkabahullahu minat tiba. Dan apa? Panjang pendeknya sahar bulan wanita tadi atau berkurangnya itu sesuai dengan Allah yang tetapkan di dalam tabiat wanita tadi berbeda-beda. Nah, artinya ada yang tanggal 1, tanggal 5, ada yang tanggal 5, tanggal 10 di awal bulan atau tengah bulan atau akhir bulan. Nah, seperti itu 5 hari, ada yang 8 hari, ada yang 7 hari, berbeda-beda. Baik. Ini pengertian dan hikmah darah haid itu Allah ciptakan bagi wanita. Baik, kemudian kita akan lanjutkan walil haidhi khilala haidhiha wa inda nihayati ahkamun mufassalatun fil kitabi was sunnah. Dan bagi wanita-wanita, setiap wanita itu pasti yang normal itu keluar, mengeluarkan darah haid kalau sudah dewasa. Nah, kalau sudah dewasa, sudah balig, salah satu tanda baliknya seorang wanita adalah dengan keluarnya darah haid. Maka ada beberapa hukum ahkam yang khusus bagi mereka, yang mufassalah, yang telah terperinci di dalam Al-Quran dan Sunnah, telah Allah jelaskan dalam Al-Quran dan dalam Sunnah. Ini menunjukkan sesuatu hal tersebut penting. Nah, kalau tidak penting, kenapa Allah sebutkan dalam Al-Quran permasalahan haid? Dalam surah Al-Baqarah ayat ke-222. Yas'alunaka anil mahid. Para sahabat bertanya kepada engkau tentang darah haid, wahai Muhammad. Para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad sehingga Allah rangkum dan Allah kekalkan di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan penting. Kalau seandainya tidak penting, untuk apa disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan dalam Sunnah? Maka penting untuk kita pelajari permasalahan yang berkaitan dengan darah haid. Hukum-hukum yang berkaitan dengan wanita yang sedang haid, yang pertama, min hadhil ahkam anal haidha latusalli walatasumu hala haidhiha. Adalah seorang wanita yang haid itu tidak boleh sholat dan tidak boleh berpuasa dalam keadaan masih mengeluarkan darah haid. Nah, tidak boleh berpuasa dan juga tidak boleh sholat. Kalau nekat dia sholat, nekat dia puasa, malah hukumnya berdosa. Tidak mendapatkan pahala, bahkan berdosa. Nah, seperti itu. Dan kalau seorang wanita sedang haid, kemudian dia rela tidak sholat dan rela tidak puasa karena melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulnya, maka dia mendapatkan pahala. Dia mendapatkan pahala seperti wanita yang sholat, seperti wanita yang puasa. Nah, kadang-kadang istri kita atau anak kita atau misalnya saudara kita pada bulan puasa biasanya mengeluh. Kalau pas sedang haid, wah saya tidak bisa puasa. Tidak bisa puasa seperti suami saya, seperti anak-anak saya, seperti keluarga saya, seperti itu. Nah, tidak. Mengeluh. Tetapi kita berikan nasihat, dengan tidak puasanya kamu, wahai para wanita, itu berpahala. Engkau tidak puasa untuk melaksanakan perintah Allah itu berpahala. Berpahala. Besar. Nah, seperti pahalanya engkau berpuasa. Engkau berpuasa karena melaksanakan perintah Allah, dan engkau tidak berpuasa juga dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Nah, maka terimalah dengan lapang dada dengan keikhlasan seperti itu. Jangan ada kekecewaan, jangan ada keberatan. Kalau tidak berpuasa pada bulan Ramadan, tidak bisa berpuasa seperti keluarganya. Nah, seperti itu. Tayyib. Dalilnya, qala alaihi assalatu wassalam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Fatimah binti Abi Hubais, kepada salah seorang sahabat wanita yang bernama Fatimah binti Abi Hubais, pada waktu dia bertanya tentang permasalahan haid, Rasulullah bersabda, idza aqbalatil haidah fada'is salat, jika telah datang darah haidmu maka tinggalkanlah salat. Nah, kalau telah datang, keluar darah haidmu, maka tinggalkanlah sholat. Tidak boleh sholat. Nah, dalam riwayat yang lain, di dalam Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, Alla yusalli wa la yasum, bukankah wanita itu tidak sholat dan tidak puasa pada waktu haid? Nah, yang menunjukkan kelemahan agama mereka, salah satu sebabnya adalah mereka tidak sholat dan tidak puasa pada waktu sedang haid. Ini menunjukkan apa? Di sini sholat, di dalam hadis yang lain puasa. Tidak boleh puasa. Nah, falau shamatil haidu aw shallat hala haidhiha lam yasih laha shaumun wala shalatun. Jika dia wanita tadi tetap nekat berpuasa ataupun sholat, sedangkan dia dalam keadaan haid dan dia tahu, dalam keadaan berilmu ya, tahu itu dilarang, maka tidak sah puasanya dan juga tidak sah sholatnya. Nah, li'annan nabi, dan berdosa, perlu diberikan pelajaran, perlu diberikan peringatan. Nah, li'annan nabiya sallallahu alaihi wasallam nahaha an dalik, karena Rasulullah melarangnya, Allah dan Rasulnya, Allah subhanahu wa ta'ala melarang para wanita yang sedang haid untuk sholat dan puasa, dan juga Rasulullah SAW melarangnya. Nah, maka malah berdosa seperti itu. Tidak berpahala. Dan juga tidak diterima. وَنَّحْيُ يَكْتَدِ عَدَمِ سِحَّةِ. Dan kalau ada larangan dari Allah dan Rasulnya, itu akan mengakibatkan atau menyebabkan tidak sahnya. Bal takunu bidzalika asiyatan lillahi wa lirasulihi, bahkan bisa dianggap sebagai asi, bermaksiat, berbuat dosa kepada Allah dan Rasulnya. Sudah tahu dilarang tapi malah nekat berpuasa dan sholat. Nah, jadi di dalam Islam itu bukan banyak-banyaknya amalan ya, saya pengin banyak sholat, pengin banyak puasa, bukan itu. Tetapi yang menjadi ukuran dalam Islam adalah bagaimana ittiba, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang sholat, maka janganlah sholat. Dengan tidak sholat itu berpahala. Dengan tidak sholat itu akan lebih mendekatkan diri pada Allah. Dengan tidak sholat itu akan lebih mendekatkan diri pada Allah tadi. Jadi ukurannya di dalam Islam itu bukan banyaknya amalan, tetapi kualitas. Kualitas amal yang diukur dari ikhlas dan mutaba'at. Baik, itu hukum yang pertama, bahwa wanita kalau sedang haid tidak boleh sholat dan juga tidak boleh puasa. Kemudian yang kedua, hukum yang berkaitan dengannya adalah fa'idha tahurat min haidhiha, kalau sudah suci dari haidnya, fa'innaha takdi saum dunas sholat, jika sudah selesai suci darah haidnya. Dan bagaimana cara mengetahui bahwa darah haid itu sudah selesai? Itu ada dua cara. Nah, ini perlu kita ketahui pula, nanti bisa kita ajarkan atau beritahu kepada istri kita atau anak perempuan kita. Sucinya atau bersihnya darah haid, selesainya darah haid itu bisa diketahui dengan dua cara. Cara yang pertama adalah dengan keluarnya cairan keputihan, cairan putih. Nah, kalau sudah keluar cairan putih, ini sebagai tanda akhir, selesai. Darah haid itu sudah selesai. Nah, nanti jadi biasanya wanita keluar darah merah-merah yang kotor, seperti itu, nanti akan diikuti darah yang putih. Kalau sudah darah putih ini berarti sudah selesai. Ini menunjukkan selesai. Darahnya sudah berhenti. Ini cara yang pertama. Kemudian ada sebagian wanita yang tidak keluar cairan keputihan ini. Maka bisa diketahui dengan kering. Keringnya artinya apa? Sudah tidak keluar darah haid, kemudian bisa dicek dengan wanita tadi menempelkan kapas. Dia bawa kapas di jarinya, kemudian dimasukkan di dalam tempat keluarnya darah tadi, dimasukkan kapas tadi, kemudian dikeluarkan. Kalau kapas tadi sudah tidak ada sisa-sisa darah, ini berarti sudah selesai. Nah, ini ciri atau cara menentukan bahwa darah itu sudah habis, selesai dengan dua cara tadi. Keluarnya darah putih, ataupun kalau tidak, berhenti. Darah itu berhenti, tidak keluar, lebih memastikan lagi dengan dimasukkan kapas ke dalam tempat keluarnya, dikeluarkan, sudah tidak ada sisa darah, berarti sudah berhenti. Dia mandi dan sholat. Baik. Maka kalau sudah suci tadi dengan dua cara tadi, fa innaha taqdi shaum, maka dia wanita tadi wajib untuk mengganti mengqadha puasa yang dia tinggalkan. Misalnya puasa bulan Ramadan dia utang 5 hari. Maka setelah selesai setelah selesai haidnya dan suci, maka dia harus mengganti puasanya. 5 hari harus diganti. Kalau wajib, puasa wajib harus diganti. Nah, pada bulan yang lain. Dunas sholat. Sedangkan sholat tidak perlu diganti. Nah, ini juga pendapat yang kuat, yang rajih. Ada sebagian orang berpendapat sholat juga diganti. Ini tidak benar. Nah, sholat tidak diganti. Bi ijma'i ahli ilmi. Ini dalilnya ijma'. Dan juga ada hadisnya. Qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah berkata, semoga Allah meridhoinya, kunna nahidu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami para wanita itu keluar darah haid pada zaman Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fakunna, dan kami nu'maru, diperintah biqada'i shaum, untuk mengganti puasa, wala nu'maru, dan tidak diperintah biqada'i shalat, untuk mengganti salat. Nah, ini penting. Bahwa sholat itu tidak diganti. Ada sebagian orang, sebagian umat Islam mengatakan harus diganti sholatnya. Nah, kemudian caranya gimana? Caranya dengan dengan misalnya dirapel sholat subuh. Satu ditambah sholat subuh kemarin. Nah, misalnya 5 hari, sholat subuh selesai 2 rakaat. Tambah 2 rakaat sholat subuh yang pertama. Besok lagi sholat subuh 1 kali tambah sholat subuh 2. Berarti 2 seperti itu. Seperti ini tidak ada dalil dan tidak ada tuntunannya. Dan termasuk bid'ah kalau melakukan secara terus-menerus. Mengganti sholat disebabkan karena haid. Dalilnya jelas Aisyah tadi. Kami para wanita pada zaman Nabi tidak diperintahkan. Tidak diperintahkan oleh Allah. Dan juga tidak diperintahkan oleh Rasul SAW untuk mengganti sholat. Dan juga ijma' para ulama. Seperti itu. Baik, ini ketentuan yang kedua. Kalau sudah selesai, berhenti dengan dua cara tadi, maka segera mandi ya. Mandi dulu, mandi, kemudian setelah mandi, baru boleh sholat. Kalau sudah waktu sholat, duhur atau asar, sholat. Kemudian setelah itu baru puasa juga diganti puasanya. Baik, dan juga yang perlu diketahui, dalam permasalahan sholat ya. Dalam permasalahan sholat, kalau sudah suci misalnya. Misalnya seorang wanita suci, selesai, berhenti, keluar darah haidnya jam 8 malam misalnya. Jam 8 malam, wanita tadi melihat darahnya sudah berhenti. Tidak keluar darah. Dari sore tadi sudah tidak keluar darah lagi. Kemudian dia pastikan, dia cek, masukkan kapas. Dikeluarkan, tidak ada sisa darah. Bersih berarti. Maka dia segera mandi. Jam 8 malam, dia segera mandi. Kemudian, jam 8 malam berarti apa? Masih apa? Masih tersisa waktu isya. Berarti jam 8 malam masih waktu isya, ya kan? Maka dia apa? Sholat isya atau sholat maghrib dan sholat isya. Nah, seperti itu. Jadi jam 8 malam tadi, yang setelah mandi selesai suci bersih, yang dia lakukan adalah yang pertama sholat maghrib 3 rakaat. Selesai salam, kemudian baru sholat isya 4 rakaat. Nah, karena jam 8 malam ini masih merupakan waktu maghrib dan isya secara jamak, ya kan? Maghrib dan isya itu boleh dijamak. Boleh dijamak dalam keadaan tertentu, seperti dalam keadaan haid tadi, maka wanita tadi harus sholat maghrib dan sholat isya karena sudah selesai, berhenti. Pada waktu jam 8 malam, dan jam 8 malam ini adalah waktu maghrib dan isya. Baik, kemudian contoh yang kedua, kalau seorang wanita itu suci jam 4 sore misalnya, atau jam 3 sore. Jam 3 sore ya, waktu asar misalnya. Waktu asar, darah berhenti. Dicek, setelah selesai. Maka yang dia lakukan adalah yang pertama mandi, kemudian sholat duhur 4 rakaat dan sholat asar 4 rakaat. Nah, seperti ini. Dijamak. Bukan hanya sholat asar saja. Tetapi jam 3 ini masih merupakan waktu duhur secara jamak. Nah, ini merupakan pendapat jumhur para ulama dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, seperti itu. Yang berkaitan dengan permasalahan jamak sholat. Duhur dan asar bisa dijamak, maghrib dan isya bisa dijamak. Kalau misalnya selesai jam 3 atau jam 4 sore, maka duhur ini dimasukkan. Tayyib, seperti itu. Tapi kalau selesainya jam 2 siang, berarti masih tersisa apa? Waktu duhur, ya kan? Kalau jam 2 siang, ini masih tersisa waktu duhur. Dia cuma sholat duhur saja. Sholat duhur. Jam 2 siang dia berhenti, selesai, mandi, langsung sholat duhur. 4 rakaat selesai. Dan tidak bisa dijamak dengan maghrib ataupun asar, belum waktunya. Nah, seperti itu. Baik. Bisa dipahami ya, insya Allah. Ini tentang permasalahan sholat pada waktu sudah selesai. Dan ini bukan qadha. Ini bukan qadha ya. Karena dia selesai dalam waktu sholat, masih dia dalam waktu sholat. Nah, berarti dia sudah suci. Suci jam 1 siang misalnya. Berarti masih dia suci dalam keadaan waktu sholat duhur. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, sudah azan ini Mas Aris? Belum ya? Tapi yang ketiga, wa min ahkamil haidhi annaha la yajuz laha an tatufa bil bait. Dan termasuk dari hukum yang berkaitan dengan darah haid, itu tidak boleh seorang wanita tawaf mengelilingi Ka'bah. Ini berkaitan dengan haji. Berkaitan dengan haji, kalau seorang wanita haji naik pesawat sampai di Mekah, keluar darah haid misalnya, maka tidak boleh dia mengelilingi Ka'bah. Tawaf namanya, tawaf tidak boleh. Dan sa'i antara Safa dan Marwah tidak boleh. Nah, sedangkan amalan-amalan haji yang lain, wukuf di Padang Arafah, mabi di Muzdalifah, boleh. Silahkan. Yang tidak boleh adalah apa? Tawaf dan sa'i antara Safa dan Marwah. Ini tidak boleh. Nah, berdasarkan hadis Aisyah, Rasulullah SAW bersabda apa? Kepadanya pada waktu dia haid, isna'u ma yasna'ul hajj illa an tatufa bil bait. Lakukanlah semua amalan-amalan orang yang haji kecuali tawaf mengelilingi Ka'bah. Baik. Tetapi kalau sekarang ya, sekarang itu biasanya wanita yang haji itu menggunakan pil sebelum berangkat, telah apa? Telah mengkonsumsi pil pencegah haid. Jadi ada semacam kapsul atau pil yang dimakan, yang fungsinya pil ini adalah untuk mencegah atau menunda agar selama sebulan itu tidak haid. Nah, seperti ini. Ini biasanya apa? Seperti itu yang dilakukan oleh Departemen Agama. Dan hal tersebut diperbolehkan, tidak mengapa. Mengkonsumsi pil ini diperbolehkan dengan syarat apa? Di bawah pengawasan dokter yang ahli. Dan juga tidak berbahaya bagi tubuh wanita. Digunakan sementara saja. Digunakan untuk waktu pas haji saja. Nah, itu boleh. Karena apa? Manfaatnya apa? Karena apa? Nanti berkaitan dengan haji. Karena haji kan waktunya tertentu ya. Waktunya tertentu. Kalau seandainya wanita itu haid, tidak boleh tawaf, harus menunggu sampai suci. Padahal rombongannya sudah, misalnya sudah selesai, pesawat, tiket pesawatnya sudah, ya haji kan sudah tertentu jadwalnya. Jam tanggal sekian ini. Maka kalau dia terlambat, harus menunggu haidnya, maka dia akan tertinggal rombongannya. Tertinggal apa tiket pesawatnya, seperti itu. Dan kalau tidak tawaf, tidak sah hajinya. Sudah keluar 30 juta misalnya, gara-gara haid, tidak sah. Nah, kalau tidak tawaf, mengenai Ka'bah. Sehingga diperbolehkan untuk mengkonsumsi pil pencegah haid ini dengan dua syarat tadi, dengan pengawasan dokter dan juga tidak berbahaya. Bagi tubuhnya digunakan sementara saja, tidak terus-menerus. Baik. Kemudian juga tidak boleh takra'ul Qur'an. Wanita sedang haid, tidak boleh, yang lebih tepat adalah tidak boleh memegang Al-Qur'an. Memegang Al-Qur'an secara langsung. Rasulullah SAW bersabda apa? La yamassul Qur'an illa tahir. Tidak boleh memegang Al-Qur'an secara langsung kecuali yang suci. Sedangkan wanita haid sedang berhadas besar, maka tidak boleh memegang. Sedangkan kalau membaca tanpa memegang, insya Allah diperbolehkan. Ada perbedaan pendapat, akan tapi lebih tepatnya diperbolehkan. Membaca Al-Quran dari hafalannya tanpa memegang mushaf. Seperti itu insya Allah diperbolehkan. Baik. Wala tajlis fil masjid. Dan juga wanita yang sedang haid tidak boleh duduk lama di masjid. Nah, berdasarkan surat Al-Baqarah ayat ke 43 insyaallah. Nah, yarhamukumullah. Nah, berdasarkan surat Al-Baqarah ayat ke 43. Naam. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendekati masjid untuk salat dalam keadaan mabuk. Orang mabuk misalnya minum minuman keras, tidak sadar, tidak boleh datang ke masjid untuk salat. Karena apa? Hatta ta'lamu ma taqulun. Karena sampai kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan. Orang mabuk tidak sadar, tidak tahu baca Al-Fatihah, tidak tahu baca doa, seperti itu, maka tidak boleh sholat di masjid. Wala junuban, dan juga tidak boleh datang ke masjid orang-orang yang junub. Junub yang berhadas besar. Berhadas besar, laki-laki, junub, wanita junub, ataupun wanita yang haid. Itu apa? Berhadas besar. Tidak boleh di masjid illa abir sabil, kecuali hanya sekedar lewat. Hanya lewat pintu sana, keluar pintu sini, boleh. Tapi kalau duduk lama di masjid, tidak boleh. Yang orang-orang yang berhadas akbar. berdasarkan surat An-Nisa ya, afwan, surat An-Nisa ayat ke-43. Ini dan juga dalil yang kedua, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ummu Athiyah. Dalam hadis Idul Fitri atau Idul Adha, Ummu Athiyah berkata, "Kunna nu'mar, kami diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengeluarkan wanita-wanita yang haid untuk keluar ke tanah lapang, ya kan, untuk menyaksikan sholat Idul Fitri, menyaksikan dakwah, menyaksikan apa, betapa bersatunya umat Islam, betapa besarnya dakwah umat Islam." Kemudian dalam akhir hadis tersebut, Rasulullah SAW bersabda, "Wal ya'tazilna al-huyadu al-musalla." Tetapi hendaklah wanita yang sedang haid itu ya'tazil, menjauh, menepi dari tanah lapang tempat sholat. Jadi mereka datang mengikuti Idul Fitri itu hanya sekedar menyaksikan. Menyaksikan dakwah, mendengarkan khutbah. Tetapi tidak boleh sholat dan juga tidak boleh bercampur baur dengan wanita-wanita di tempat sholat. Tapi mereka agak minggir menyaksikan. Seperti itu. Wal ya'tazil yaitu hendaklah i'tizal, menepi atau berada di pinggir. Al-huyadu, wanita yang sedang haid dari tempat sholat. Baik, ini menunjukkan apa? Bahwa wanita yang sedang haid tidak boleh duduk di masjid lama. Tapi kalau cuma sebentar lewat, seperti itu tidak mengapa. Yang tidak diperbolehkan adalah lama. Baik. Wa yuhramu ala zawjiha wud'uha fil farji hatta yanqati'a haiduha wa taktasila. Kemudian hukum yang lain, tidak boleh bagi suaminya untuk menggauli, berhubungan suami istri, fil farji, di dalam farj, di dalam kemaluan, sampai dua, sampai berhenti darahnya, tadi, dengan dua cara, berhenti darah itu diketahui dengan dua cara, dan sampai mandi. Nah, jadi bolehnya berhubungan suami istri itu, kalau sudah selesai dan sudah mandi. Paham ya? Jadi bukan cuma selesai saja. Kalau sudah selesai tapi belum mandi juga tidak boleh. Nah, tapi wanita tadi apa? Harus darahnya berhenti, selesai, kering, dan mandi dulu. Setelah mandi boleh melakukan hubungan suami istri. Tapi sebelum itu tidak boleh. Nah, malas nanti mandi lagi seperti itu tidak boleh ya. Harus mandi dulu, baru setelah itu boleh. Baik. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-222 tadi, ya wa yas'alunaka 'anil mahid, para sahabat bertanya kepada engkau wahai Rasulullah tentang darah haid. Kul, katakan wahai Muhammad, huwa adza, darah haid itu adalah darah yang keluar, sudah kotor, darah yang kotor. Maka tidak boleh apa? Tidak boleh berhubungan sama istri karena sesuatu yang kotor keluar dari dalam rahimnya. Fa tazilun nisa, maka jauhilah wanita, jauhilah dalam arti tidak boleh berhubungan. Fil mahid, kalau sedang dalam darah haid. Wala taqrabuhunna, dan jangan engkau mendekatinya. Hatta yathurna, sampai berhenti, suci. Faida tatoharna, kalau sudah berhenti dan sudah mandi. Faida tatoharna, sudah mandi. Fa'tuhunna, maka datangilah wanita-wanita istrimu-istrimu. Min haitsu amarakumullah, dari tempat yang Allah perintahkan. 6. Taib. Wa ma'nal i'tizal, ma'nal i'tizal dan arti dari i'tizal, menjauhi wanita tadi adalah tarkul wud'i, meninggalkan hubungan suami istri, bukan yang lain. Dalam hal-hal yang lain tetap sama, seperti biasa, makan bersama, tidur bersama, bermain bersama, bercanda bersama, diperbolehkan. Nah, yang tidak diperbolehkan adalah berhubungan suami istri yang dilarang. Baik, ini berbeda dengan orang-orang Yahudi zaman dahulu. Kalau wanita yang sedang haid, maka dikucilkan. Dikucilkan, tidak boleh makan bersama, tidak boleh tidur bersama. Maka seperti itu tidak diajarkan dalam Islam. Baik, dan qala Nabi SAW, Rasulullah bersabda, isna'u kulla syai'in illa nikah. Kamu lakukanlah segala sesuatu, yaitu antara suami istri, lakukanlah semuanya, illa nikah, kecuali nikah, yaitu berhubungan tadi. Rawahul Jamaah ilal Bukhari, diriwayatkan oleh Jamaah Muslim juga, kecuali Imam Bukhari. Wa fil lafdin, dan dalam riwayat lain, illa jima, kecuali jima, diperbolehkan. Segala sesuatu yang biasa dilakukan oleh suami istri, kecuali hubungan suami istri. Baik. Nah, kita cukupkan dulu sampai di sini pembahasan kita. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Tiga poin yang telah kita bahas dalam permasalahan haid. Baik, sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Tafadhal dulu kalau ada yang kurang jelas atau yang lain. Kalau waktu duha sholat subuh itu berakhir dengan terbitnya matahari ya. Berarti kalau duha yang dimaksud duha tadi setelah terbit matahari adalah maka tidak perlu sholat subuh. Tidak perlu sholat subuh juga tidak perlu sholat yang lain. Nah, seperti itu. Kalau jam 9 misalnya, suci jam 9, maka wanita tadi tidak sholat subuh. Karena sudah keluar waktu sholat subuhnya. Tapi kalau jam 2 siang atau jam 1 siang selesai, berarti kan dia masih ada waktu sholat duhur. Berarti wajib baginya untuk melakukan sholat duhur saja kalau jam 1. Kalau jam 3, berarti wajib baginya sholat asar dan sholat duhur. Dan pelaksanaannya harus urut ya. Melaksanakannya harus urut duhur baru asar. Seperti itu. Tidak boleh asar baru duhur, tidak boleh. Tapi apa? Harus tertib. Jam 3 sore, jam 4 sore, sholat, duhur dulu, setelah salam, baru asar. Demikian pula, maghrib dulu, baru isya. Seperti itu. Nah, baik. Ada yang lain? Oke. Ya. Batasan syar'inya tadi bisa diketahui dengan dengan dua hal tadi. Kalau sudah berhenti, jadi kalau misalnya wanita tadi tidak ada ketentuan syar'i ya, tidak ada ketentuan syar'i dalam permasalahan hari, 5 hari atau 7 hari itu tidak ada dalam syariat ketentuannya. Cuma ini berdasarkan kenyataan, pengalaman, atau penelitian itu biasanya kebanyakan wanita itu 6 atau 7. Seperti itu. Sedangkan dalam syariat tidak ada ketentuan. Ketentuannya dalam syariat cuma minimal, wanita itu minimal 2 hari. Haid itu 2 hari. Secara minimal. Tidak mungkin kurang dari 2 hari. Nah, dalam diriwayatkan dari Aisyah bahwa haid itu minimal 2 hari, tidak mungkin kurang dari 2 hari. 1 hari selesai tidak mungkin. Jadi 2 hari mungkin. Nah, baik, sedangkan batasan maksimal tidak ada. Dan diketahui dengan 2 cara tadi. Kapan selesai diketahui dengan 2 cara. Cara yang pertama dengan kalau sudah keluar darah putih maka selesai, atau dengan sudah kering, tidak keluar darah lagi. Diyakinkan dengan memasukkan kapas ke dalam lubang kemaluannya, dikeluarkan tidak ada darah, berarti selesai. Nah, seperti itu. Bisa kadang-kadang, wanita kadang-kadang bulan ini, kadang-kadang 5 hari. Bisa besoknya 6 hari, bisa 7 hari, seperti itu. Kadang-kadang berbeda-beda. Jadi tidak ada kepastian. Yang penting apa? Wanita tadi melihat tanda. 2 tanda tadi. Kalau sudah tanda yang pertama keluar darah putih, maka ini selesai. Ataupun sudah berhenti, tidak keluar darah lagi. Nah, 5 hari kalau sudah selesai, tidak keluar, maka dia cek, ternyata sudah kering, berarti selesai. Walaupun kemarin mungkin 6 hari, bulan yang lalu mungkin 7 hari, tapi sekarang 5 hari sudah kering, maka ya sudah, berarti 5 hari selesai seperti itu. Nah, seperti itu. Di dalam aturan dalam syariat Islam. Baik.